Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih seputar biografi Abdul Muthalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, penulis rahimahullahu taala menjelaskan bagaimanakah paman dari Abdul Muthalib, yaitu Muthalib itu sendiri menjemput keponakannya di Yathrib, kemudian meminta dari ibunya agar mengizinkan dan melepas Abdul Muthalib ke Mekah, melanjutkan dan mewarisi kedudukan daripada ayahnya Hashim. Diizinkan, maka Muthalib pun membawa Abdul Muthalib, namanya Syaibah, ke Mekah untuk melanjutkan kembali apa yang menjadi kedudukan ayahnya. Namun ketika di Mekah, kondisi, keadaan dan sikap beberapa keluarganya dari Hashim tidak begitu menyukai kehadiran Syaibah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walamma mata wasaba Naufal ibn Abdi Manaf ala arkah Syaibah faghasabahu iyaha. Ketika Muthalib meninggal, Naufal bin Abdi Manaf merampas beberapa tanah milik Syaibah dan dia pun menggosoknya. Fasa'ala rijalan min Quraisy an-nusrata 'ala 'ammihi. Maka Syaibah meminta beberapa orang dari Quraisy untuk membantunya menangani pertikaian antara dirinya dengan pamannya sendiri, karena Naufal pamannya. Faqalu, orang-orang Quraisy pun mengatakan, la nadkhul bainak wa baina ammik. Kami tidak akan ikut campur pada urusanmu dan urusan pamanmu. Tidak ada yang mau bantu, karena melihat yang bertikai ini sesama keluarga. Dan mungkin yang diminta bantuan ini juga orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Naufal. Mereka khawatir akan terjadi perang, terjadi konflik antara orang-orang Quraisy, maka mereka pun tidak mau ikut campur. Fakataba ila akhwalihi min Bani Najjar abyatan minha. Maka Syaibah menulis surat ditujukan kepada paman-pamannya dari pihak ibunya yang ada di Yathrib dari Bani Najjar. Surat itu berisikan bait-bait syair. Dia menulis di dalamnya, ya tula layli li ahzani wa ashghali, hal min rasulin ilan najjari akhwali. Alangkah panjangnya malam, malamku penuh dengan kesedihan dan kecemasan. Apakah ada utusan yang mau menyampaikan kepada Bani Najjar, paman-pamanku? Yumbi adiyan wa dinaran wa ma zinaha wa malikan ismat al-hayrani an hali. Menyampaikan kepada Bani Adi, Bani Dinar dan Mazin serta Malik, mereka adalah penjaga dan petunjuk untuk kebingungan dari keadaanku. Qad kuntu fihim ma akhsha dhulamatadi zulmin azizan mani'an na'imal bali. Sungguh aku dahulu berada di tengah-tengah mereka. Aku tidak takut kedzaliman orang yang zalim. Aku adalah orang yang mulia, orang yang kuat dan hidup sejahtera. Hatta tahaltu ila qaumi wa az'ajani lidzaka muttalibun ammi fi tarhali. Hingga akhirnya aku terpaksa pergi menemui kaumku, dan aku dibawa oleh Muttalib pamanku untuk meninggalkan kampung halamanku. Faghaba Muttalibun fi qa'ri mutlimatin thumma bara nawfalun ya'du 'ala mali. Ternyata Muttalib pun meninggal tertimbun di bawah kegelapan tanah. Kemudian Naufal menentang dan menyerang hartaku. Lamma ra'a rajulan ghabat 'amumatuhu wa ghaba ahwaluhu 'anhu bila wali. Ketika itu dia melihat sosok seorang lelaki yang kehilangan pamannya dan jauh dari ahwalnya tanpa adanya penolong satupun. Fastanfiru wamna'u Qaima bin ukhtikum la takhzuruhu fama antum bi khuddali. Maka bersiaplah dan belalah kezaliman putra dari saudari kalian. Janganlah engkau menelantarkannya, dan sungguh kalian bukan orang yang menyia-nyiakanku. Baik. Yakni Syaibah minta tolong sama paman-pamannya yang ada di Yathrib. Falamma waqafa khaluhu Abu Sa'ad ibnu Adi ibni Najjar ala kitabihi baka. Ketika paman Syaibah yaitu Abu Sa'ad bin Adi bin Najjar membaca surat dari Syaibah, dia pun menangis sedih. Kok bisa? Harusnya Syaibah itu lebih aman di Mekah, karena yang ada di Mekah itu paman dari ayahnya. Secara garis nasab mereka ini orang yang sangat kuat hubungannya dengan Syaibah. Nah, kok malah pamannya sendiri yang mendzalimi Syaibah? Padahal paman-paman Syaibah yang ada di Yathrib sangat menyayangi Syaibah, memuliakannya, menghormatinya, karena mereka tahu kedudukan ayahnya. Wasara min al-Madinati fi 80 raqiban. Maka Abu Sa'ad pun berangkat dari Madinah membawa 80 rombongan. Hatta qadima Makkah, hingga dia pun tiba di kota Makkah. Fanazala bil Abdah fatalaqahu Abdul Muttalib. Abu Sa'ad pun singgah di sebuah padang tanah atau di sebuah halaman rumah, kemudian ditemui oleh Abdul Muttalib. Wa qala al-manzil ya khal. Kemudian Abdul Muttalib menawarkan kepada pamannya, singgahlah dulu di rumah wahai pamanku. Yani istirahat dulu, kamu perjalanan jauh dari Yathrib menuju Mekah. Faqala, maka Abu Sa'ad mengatakan, la wallahi hatta alqa naufalan. Tidak, demi Allah aku tidak akan istirahat sampai bertemu dengan Naufal. Faqala, maka Abdul Muttalib pun mengatakan, taraktuhu bil hijri jalisan fi masyayikhi qawmih. Naufal sedang berada di sebuah ruangan. Dia sedang duduk di tengah-tengah tokoh-tokoh Quraisy. Kalau paman mau ketemu, bisa ditemui di sana. Fa'aqbala Abu Sa'ad. Abu Sa'ad pun langsung mendatangi Naufal. Hatta waqafa 'alaihim. Hingga Abu Sa'ad pun berdiri di hadapan pemuka-pemuka Quraisy. Faqama Naufal qa'ima. Ketika Naufal melihat kedatangan Abu Sa'ad, dia pun langsung berdiri. Faqala, kemudian Naufal pun berkata, ya Abu Sa'ad, an'im sabahan. Wahai Abu Sa'ad, tolong jangan ribut pagi-pagi. Ya, yakni minta tolong. Kamu, kita sudah tahu kamu datang ke sini untuk apa. Ya, saya tahu, tapi tolong jangan pada kondisi kayak gini. Ini kita lagi ada pertemuan, kondisinya juga lagi ada urusan. Tolong jangan bikin ribut dulu. Faqala Abu Sa'ad pun mengatakan, la an'amallahu laka sabahan. Saya tidak akan membuat pagimu tenang. Wasallas saifah. Kemudian dia pun menghunuskan pedangnya. Waqala, kemudian Abu Sa'ad pun mengancam. Wa rabbi hadzal bait, la in lam tarudda 'ala ibni ukhti arka'ah, la umakkinanna minka hadzal sayf. Demi pemilik rumah yang suci ini, kalau kamu tidak mengembalikan tanah milik keponakanku, tak tebas kamu dengan pedangku ini. Faqala, maka disebutkan, maka Naufal mengatakan, qad radadtuha 'alayhi fa ashada 'alayhi masyayikh Quraisy. Ya sudah, tak kembalikan tanahnya kepada Syaibah, dan semua tokoh-tokoh Quraisy yang ada di sini menjadi saksiku. Thumma nazala 'ala Syaibah. Setelah itu Abu Sa'ad tenang, dia pun mampir ke rumahnya Syaibah. Faqama 'indahu thalathan, tinggal di sana selama 3 hari untuk memastikan kondisi. Thumma tamar wa raja'a ila al-Madinah, kemudian dia pun umrah, setelah itu berangkat menuju Madinah. Nah, ini langsung ditangani ya Ibu. Dan Naufal pun tidak berani, ya, tidak berani kemudian ngutak-ngatik Abu Sa'ad, karena tahu ini dari Bani Najjar, dari Yathrib. Yathrib ini tempatnya kabilah-kabilah gede, tidak sembarangan. Ada Aus, ada Khazraj, ada sekutu-sekutunya. Ini orang-orang ahli perang semua. Kalau sampai tidak mau kemudian apa namanya mengembalikan tanahnya Syaibah, bisa perang besar. Aus Khazraj itu bukan tandingannya orang Quraisy, ya. Yo salah besar kalau si Naufal berani menantang Abu Sa'ad. Makanya dia langsung tunduk dan langsung menyerahkan tanahnya Syaibah. Faqala Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan, wa ta'ba mazinun wa banu adi wa dinar ibn taymillahi taymi. Sungguh Mazin, Bani Adi dan Dinar ibn taymillah telah menolak kezalimanku. Bihim raddal ilahu alayya ruhi wa kanu fi intisabin duna qawmi. Sungguh karena sebab mereka Allah mengembalikan kepadaku tanahku, mereka sebelumnya jauh di bawah nasab kaumku. Yakni Abdul Muttalib itu melihat bahwasanya paman-paman dia yang ada di Yathrib itu secara kedudukan itu ya di bawah kekuatan paman-paman yang ada di Mekah, tetapi mereka berani untuk kemudian menuntut haknya Syaibah. Falamma jara dalika halafa Naufal bani Abd Syams bin Abd Manaf ala bani Hashim. Ketika hal itu terjadi, maka Naufal mengajak Bani Abd Syams ibn Abd Manaf untuk menjadi sekutu oposisi terhadap Bani Hashim. Wa halafat Bani Hashim Khuza'ah ala Bani Abd Syams wa Naufal. Sementara Bani Hashim mengajak Khuza'ah untuk menjadi sekutu oposisi terhadap Bani Abd Syams dan Naufal. Fagana dhalika sababan li fathi Makkah kama sayati. Oposisi seperti ini ternyata menjadi sebab terbukanya kota Mekah sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya. Falamma ra'at Khuza'ah nasra bani Najjar li Abdul Muttalib. Ketika Khuza'ah melihat bagaimanakah pertolongan Bani Najjar kepada Abdul Muttalib, qalu, mereka yakni Khuza'ah mengatakan, nahnu waladna kama waladtumu. Kami adalah orang-orang yang ada di sekitar Syaibah sebagaimana kalian dulu ada di sekitarnya. Yakni Syaibah ini ya anak keturunan kita sendiri sebagaimana dia juga anak keturunan kalian. Fanahnu ahaqqu binasri, dan kami lebih berhak untuk membela Syaibah. Wadzalika anna umma Abd Manaf minhum. Hal itu disebabkan karena ibu Abd Manaf itu termasuk dari Khuza'ah. Makanya mereka berani mengatakan kalau Syaibah termasuk dari nasab mereka. Fadakhalu daran nadwah fatahalahu wa katabu bainahum kitaba. Maka mereka pun masuk ke rumah Nadwah, mereka pun saling berjanji, mengambil sumpah, dan mereka pun menetapkan dalam sebuah tulisan yang diabadikan. Dan mereka pun akhirnya berdamai dan berjanji untuk membela Syaibah. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menyebutkan biografi ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Abdullah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Abdullah والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح. Adapun Abdullah ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah yang digelari dengan dzabih, sesembahan atau persembahan. Wa sababu dzalik anna Abdul Muthalib umira fil manami bi hafri Zamzam. Sebab dia mendapatkan gelar ini, ketika itu Abdul Muthalib mendapatkan perintah pada mimpinya untuk menggali kembali sumur Zamzam. Wa wusifa lahu mawdi'uha, disebutkan kepada Abdul Muthalib pada mimpi itu sifat atau tempat dan lokasi sumurnya. Wakanat Jurhum qad ghalabat ala Ismail ala Makkah. Qabilah Jurhum pada masa Nabi Ismail, mereka mendominasi wilayah Makkah dan mengalahkan keluarga Ismail untuk mengurus kota Makkah. Wa malakuha zamanan tawila. Qabilah Jurhum merekalah yang menguasai Makkah pada masa yang sangat lama. Tuma innahum afsadu fi haramillah. Tapi ternyata Jurhum mereka membuat onar dan kerusakan pada bumi Allah. Fawaqa'a bainahum wa baina Khuza'ah harbun. Terjadilah pertempuran antara Jurhum dengan Khuza'ah. Dan itu sudah disebutkan rinciannya di awal. Wa Khuza'ah min qabail Yaman. Khuza'ah termasuk kabilah Yaman. Sama, Jurhum juga termasuk kabilah Yaman, Khuza'ah juga kabilah Yaman. Jadi sama-sama kuat. Min ahli Sabak, dari penduduk Sabak. Walam yadkhul bainahum banu Ismail. Putra-putra dan keturunan Ismail tidak masuk di tengah-tengah mereka. Yakni tidak masuk, bukan termasuk sekutu dari Khuza'ah. Faghalabathum Khuza'ah. Ternyata Khuza'ah berhasil mengalahkan Jurhum. Wa nafat Jurhuman min Makkah, kemudian mengusir kabilah Jurhum seluruhnya dari kota Makkah. Bagana Jurhum qad dafanatil Hajar al-Aswad wal maqam wa bi'ta Zamzam. Di antara rapot merah Jurhum, mereka ini mengubur Hajar Aswad, mengubur makam Ibrahim dan menimbun sumur Zamzam. Yakni syiar-syiar dari Ibrahim dan Ismail itu ditiadakan oleh Jurhum. Mereka betul-betul ingin menguasai kota Mekah dan mereka menghilangkan segala simbol atribut yang menunjukkan akan kekuatan dan kekuasaan Ibrahim dan Ismail. Mereka pun menutup dan menimbun serta mengubur warisan daripada leluhur seperti Hajar Aswad ditimbun, makam Ibrahim pun disembunyikan, kemudian sumur Zamzam pun ditutup, segel. Otomatis memancing kemarahan Khuza'ah. Wa dhahara ba'da dzalika Qusay ibn Kilab 'ala Makkah. Setelah itu Qusay bin Kilab, buyut-buyutnya Rasul, berhasil untuk memimpin kota Makkah. Waktu itu sebenarnya Khuza'ah itu bukan Quraisy. Qusay dengan teman-temannya yang selama ini tertindas dengan tradisi Jurhum, ya, mereka ini orang asli karena keturunannya Ismail, tapi kalah sama Jurhum yang mereka itu orang imigran pendatang, bahkan sampai pada tingkat kalau ada kabilah Jurhum lewat, orang Quraisy suruh minggir. Ya. Dan itu dijelaskan di awal kitab Saf. Tidak terima Khuza'i menyimpan dendam yang sangat lama. Ketika Khuza'ah berhasil menggulingkan Jurhum, Khuza'i pun mengambil alih kota Mekah. Tentunya dengan beberapa peristiwa yang sudah disebutkan di awal. Yang intinya Khuza'i berhasil menduduki kota Mekah. Yakni Mekah dikembalikan kepada pemiliknya. Waraja'a ilaihi mirathu Quraisy, maka warisan Quraisy pun kembali diambil alih. Fa anzala ba'dahum dakhila Makkah wa hum Quraisyul abatih wa ba'dahum kharijaha wa hum Quraisyut tawahir. Maka Khuza'i pun menempatkan sebagian orang Quraisy di dalam Makkah, dan mereka ini adalah Quraisy abatih, dan sebagian mereka ditempatkan di luar kota Mekah, pinggiran-pinggirannya, dan mereka itu adalah Quraisy Tawahir. Wallahu alam, apa yang dimaksud dari Abatih dan Tawahir? Saya mencoba untuk mencari tentang pembagian daripada kabilah Quraisy ini, tapi belum menemukan. Baik, mungkin ini istilah untuk menyebut dan membagi orang-orang Quraisy yang tulen dan orang-orang Quraisy yang mungkin turunan atau bagaimana, wallahu a'lam. Ya. Yang jelas, Khuza'i menempatkan semua orang Quraisy di Mekah. Ada yang di dalamnya, ada yang di pinggiran kota Mekah. Tergantung bagaimana kedudukan daripada suku tersebut. Babaqiyat Zamzam madhunatan ila 'ashri Abdul Muttalib. Zamzam masih tetap tertimbun sampai pada masa Abdul Muttalib. Yakni cukup lama. Dari Khuza'i menuju Abdul Muttalib itu sangat lama. Fara'a fil manami mawdi'aha. Maka Abdul Muttalib pun bermimpi ditampakkan kepadanya lokasi sumur Zamzam. Faqama yahfir. Maka Abdul Muttalib pun menuruti mimpinya dan mulai menggali. Fawajada fiha suyufan madhunatan wa hulliya. Ternyata Abdul Muttalib mendapati ada senjata yang tertimbun dan perhiasan. Wa ghazala min dhahabin musannafan bidur. Dan Abdul Muttalib mendapati ada pemintal dari emas yang dihiasi dengan mutiara. Yakni di situ itu apa namanya? Banyak harta karunnya. Mau dibilang harta karun dalam tanda kutip, karena mungkin bukan punyanya Karun, ya. Yakni apa namanya, dapat harta timbunan yang kalau dilihat ini harta sudah lama sekali ditimbun di situ, sengaja disembunyikan. Fa'allaqahu Abdul Muttalib 'alal Ka'bah. Pemintal itu pun digantung di Ka'bah. Walaisa ma'a Abdul Muttalib illa waladuhul Harith. Tidak ada yang membantu atau menemani Abdul Muttalib kala itu kecuali putranya, yaitu Harith. Kalau tidak salah, Harith ini putra paling besar. Putra paling besar. Bana za'adhu Quraisy. Quraisy ngerti kayak gitu, mereka pun ikut campur urusannya Abdul Muttalib. Ya. Wa qalu lahu asyrikna. Mereka mengatakan kepada Abdul Muttalib, sertakan kami pada sumur Zamzam. Nah, ini kami juga ingin termasuk apa bagian dari sejarah ditemukannya sumur Zamzam. Faqala ma ana bifa'il. Abdul Muttalib mengatakan, tidak bisa. Hadza amrun khusistu bih. Ini perkara yang saya dipilih untuk melakukannya. Tidak bisa, kalian jangan ikut-ikutan. Yang mimpi saya, bukan kalian. Maka saya yang diperintah untuk mencari sumur Zamzam, bukan kalian. Faja'alu baini wa bainakum man syi'tum wa hakimukum ilaih. Terserah kalian mau mencari sekutu yang mana. Kalau kalian memang pengin untuk naik banding, silakan kita urus dan cari sekutu sesuka kalian. Panadar hayna'idin Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib pun bernadar, la in atahu Allahu 'ashrata auladin wa balagu ayyamna'uh la yanharanna ahaduhum 'indal Ka'bah. Abdul Muttalib bernadar, kalau nanti saya punya 10 anak, orang-orang Quraisy masih tetap menghalangi saya atau apa namanya berusaha untuk mengambil alih wewenang saya, maka saya akan menyembelih salah satu anak saya di sisi Ka'bah. Ketika menggali zam-zam itu, anaknya yang anak tunggalnya masih anaknya masih satu, yaitu Harith, ini anak pertamanya. Nah, setelah itu ternyata banyak anak. Balamma jamu asyarah, ternyata setelah itu Abdul Muthalib ya keturunannya berlanjut sampai genap 10. Tayyib. Wa arafa annahum yamna'unahu. Abdul Muthalib melihat bahwasanya kabilahnya masih tetap bersikeras untuk ikut pada wewenang khusus ini. Akhbarahum binadzarih. Maka Abdul Muthalib pun menyampaikan nazarnya kepada anak-anaknya. Fata'u. Anak-anaknya pun mentaati perintah bapaknya. Nah, ini Abdul Muthalib menyampaikan kepada anak-anaknya bahwasanya sukunya, orang-orang Quraisy ini sedang ada masalah, ada besi tegang dengan dirinya. Dan dia ingin untuk segera mengakhiri ketegangan tersebut, tapi dengan nazarnya, yaitu menyembelih salah satu anaknya. Ternyata anak-anaknya nurut semua, itu terserah. Kalau memang itu cara untuk bisa meredam mereka dan menghalangi mereka untuk tidak ikut campur, tidak masalah. Wa kataba kullun minhum ismahu fi qidhin. Maka Abdul Muthalib menulis nama anak-anaknya semua, kemudian diletakkan di sebuah gelas. Fa'atul qidah qayyimahu bal. Wa kana alladhi yujilul qidah. Kemudian mereka pun menyerahkan gelas itu kepada juru kunci Hubal. Hubal itu berhala mereka, termasuk berhala besar. Juru kuncinya itu yang megang gelasnya. Bahkan ada di yujidul qidah. Juru kunci inilah yang kemudian mengocok gelasnya tadi. Bahkan ada jalqidhu ala Abdillah. Ketika diambil kertasnya, dibuka, ternyata nama Abdullah yang muncul. Wa akhada Abdul Muthalib al-mudiyah liyadbahahu. Maka Abdul Muthalib pun tanpa ragu mengambil pisaunya untuk menyembelih Abdullah. Faqamat ilaihi Quraisyun min nadiha wa mana'uh. Akhirnya orang Quraisy pun langsung merespon dan menghalangi tindakannya Abdul Muthalib. Oh, jangan. Sudah cukup. Jangan disembelih anak. Ya, wis. Ya sudah, kalau gitu kita tidak akan ikut campur dalam urusan jam-jam. Wis, itu PNDW. Tapi jangan dibunuh anakmu ini. Kasihan. Faqala Abdul Muthalib pun mengatakan, "Kaifa asna' bi nadri?" Atau bagaimana dengan nadarku? Saya sudah nadar ini, ya. Fa asyaru 'alaihi ayyan harama kanahu 'ashran min al-ibil. Maka mereka pun memberikan usulan, ya, untuk mengganti posisi Abdullah dengan 10 ekor unta. Fa uqri'a baina Abdullah wa bainaha. Maka diundi lagi antara Abdullah dan unta tersebut. Ya, ini segini aja. Kamu siapkan 10 unta. Diundi lagi siapa yang keluar namanya. Ya. Kalau yang keluar untanya, ya sudah, kamu bisa tetap nyembelih, tapi yang disembelih unta. Fa qari'a baina Abdullah wa baina. Diundi lagi fa waqa'atil qira'ah 'alaihi. Ternyata yang muncul namanya Abdullah, bukan ontanya. Baghtama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sedih. Waduh lah kok Abdullah lagi yang muncul. Tambahi lagi. Ya sudah, kalau gitu tak tebus lagi dengan 10 ekor onta. Jadi berapa? 20. Thumma lam yazal yazidu asran. Wa la taq'ul qura'a illa 'alaihi. Terus Abdul Muthalib nambahi onta 10, tapi hasil tetap sama. Tetap namanya Abdullah yang muncul. Ya, jadi asalnya 20, dikocok lagi. Loh, muncul namanya Abdullah lagi. Jangan disembelih. Ganti lagi dengan 10 unta, tambah 30. Sampai fawaqatil qura'a ila an balagha mi'ah, sampai 100. Genep 100 untanya ini. Fawaqatil qura'a adal ibil. Baru setelah genap 100 muncul untanya. Banu hayrat anhu, maka semua unta-unta itu pun disembelih menggantikan Abdullah. Fajarat sunnatan, maka hal ini pun menjadi tradisi mereka. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, ana ibnu dhabihai, saya adalah putra dari dua persembahan. Yani Ismail sallallahu alaihi wasallam wa abahu Abdullah. yakni Ismail kakeknya dan ayahnya yaitu Abdullah. Tsumma taraka Abdul Muththalib al-ibil la yaruddu anha insanan wala sab'an. Kemudian Abdul Muththalib membiarkan unta-unta tersebut ya, dan terserah siapa yang mau mengambil. Jadi habis disembelih, ditaruh, digeletakkan gitu, 100 ekor unta. Kabilahnya mau datang ngambil dagingnya, dikuliti, dibawa pulang, enggak diapa, enggak dihalang, silakan dia. Bahkan hewan-hewan buas datang ngambil jatah pun enggak dihalangi sama Abdul Muththalib, dibiarkan. Fajarat fiyatu fi Quraisy wal Arab mi'atan min al-ibil. Maka sejak peristiwa itu, orang-orang Quraisy dan orang Arab mereka menjadikan diyat jiwa itu setara dengan 100 ekor unta. Wa qarraha Rasulullah SAW, dan itu pun diakui juga oleh Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka kalau ada orang yang ingin atau yang telah membunuh seseorang dengan sengaja dan permusuhan, kemudian dimaafkan oleh keluarga korban, tidak dikisos, maka dia wajib membayar diyat. Diyatnya 100 ekor. Kalau dalam hukum Islam, orang yang telah membunuh dengan sengaja dan permusuhan, ada 4 pilihan untuk keluarga korban. Yang pertama, kisos. Yang kalau dimaafkan, diyat 100 ekor unta. Kalau dimaafkan, sulh, damai. Damai itu terserah keluarga korban. Misal saya tidak mau 100 ekor unta, masa keluarga saya cuma 100 ekor unta, saya minta 10.000 ekor unta, ya sudah, ya tanggungan itu, pembunuhnya wajib untuk menanggung apapun yang diminta. Kalau tidak, ya al-'adlu majani, dimaafkan cuma-cuma. Pilihan maaf cuma-cuma paling terakhir, karena tidak semua orang bisa mengambil pilihan itu. Tayyib. Faqalat Safiyyah binti Abdul Muththalib, Safiyyah binti Abdul Muththalib mengatakan, "Nahnu hafarna lil Hajij Zamzam, suqiya al Khalil wa ibnihi al Mukarram, hazmat Jibril alladhi lam yudmam, shifaa'u suqmin wa ta'amu mut'am." Kamilah yang menggali kembali Zamzam untuk jamaah haji. Air minum warisan kekasih Allah dan putranya yang mulia, yakni Ismail. Hazmat Jibril, hasil dari galian malaikat Jibril yang sangat barokah, menjadi obat yang diminum dan makanan yang dimakan. Ini Zam-Zam itu kalau katanya Rasul lima syuribalahu, tergantung kita ini minum niatnya apa. Makanya disunahkan sebelum minum Zam-Zam untuk berdoa. Dan Zam-Zam itu bisa dijadikan pengganti makanan. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ketika tahu Rasul diutus, dia berangkat sendirian dari Rifar menuju Mekah. Tidak berani tanya siapapun, khawatir. Karena memang kondisinya dia tahu mencekam, Rasul di bawah tekanan. Kalau dia berani tanya di mana Rasul, dikiranya mau masuk Islam, bisa dibunuh dia. Akhirnya dia tinggal di sebelahnya Ka'bah, setiap harinya minum air zam-zam. Tidak makan apapun, sebulan penuh. Sampai gemuk Abu Dzarnya ini. Ya, cukup menu azam-zam. Jadi mungkin yang antum-antum yang ingin menggemukkan badan, ya ini cocok dengan azam-zam. Ya terapi, terapi alami dan barokah. Baik, intah. Setelah itu penulis menyebutkan biografi tentang Abu Thalib, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tambahan faedah. Sebagian cetakan disebutkan pada catatan kaki, cetakan dari Umar bin Khattab Mesir, cetakan yang pertama. Tentang pembagian Quraisy Abatih dan Quraisy Tawahir. Kalau Quraisy Abatih ada 11 kabilah, kalau Quraisy Tawahir ada 4 kabilah. Masya Allah, tamam. Jazakumullah. Bisa merujuk ke teman antum yang punya cetakan dari Umar bin Khattab, cetakan Mesir. Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti Pak Dalisya semua syafaq kumpul di masjid ya. Nanti Pak Dalisya semua syafaq kumpul di masjid. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlullah.